melanjutkan penjelasan beliau tentang usul sunnah. At-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim, dan berkudwa kepada mereka, wa tarkul bid'ah, jadi berpegang teguh dan berkudwa, berpegang teguh dan berkudwa. Dulunya para sahabat tegas terhadap ahlul bid'ah wal ahwa. Demikian didapatkan mereka para sahabat. Contoh-contohnya tadi telah kita sebutkan. Maka tentunya ketika dikatakan iktida'u bihim, berkudwa dengan mereka, kita juga mesti tegas, kita juga mesti keras dengan pelaku bid'ah, pelaku hawa nafsu, dengan mereka orang-orang yang menyimpang. Tentunya pula dengan meluruskan akidah kita terlebih dahulu, prinsip kita terlebih dahulu, pengetahuan kita terhadap agama Allah terlebih dahulu, sebagaimana mereka juga para sahabat. Para sahabat didapati bertindak, bersikap, tentunya mereka berilmu terlebih dahulu, mengilmui terlebih dahulu, belajar di sisi Nabi, bersimpu, berduduk, duduk bermajlis di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari agama Allah, mendalami agama Allah, mengamalkannya. Di antaranya yang kita dapati dari mereka, tegas, sikap tegas kepada ahlul bid'ah wal ahwa. Al-iktida'u bihim, karena berlaku tegas, bertindak tegas, maka mereka tentunya konsekuensinya harus meninggalkan yang namanya hawa nafsu dan harus meninggalkan yang namanya bid'ah. Karenanya beliau melanjutkan, wa tarkul bid'ah, wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Dengan segala jenisnya, dengan segala bentuknya, tentunya bid'ah yang diinginkan di sini di dalam agama Allah, di dalam agama Allah, dan bid'ah itu hanya satu, bid'ah hanya satu, tidak ada pembagian bid'ah menjadi lima, menjadi dua, bid'ahnya hanya satu. Yang satu ini sesat, menyesatkan. Tidak ada bid'ah yang wajib, tidak ada bid'ah yang sunnah, tidak ada bid'ah yang makruh, tidak ada bid'ah yang haram, tidak ada bid'ah yang mubah, sebagaimana bid'ah dibagi menjadi lima. Pembagian ini tidak benar. Ini tersebar di sisi Asy'ariyun dan juga yang lainnya. Tersebar pula bid'ah, ada bid'atul dolalah, ada bid'atul hasanah. Rasulullah SAW mengatakan, wa kullu bid'ah dolalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Suatu amalan yang menyerupai amalan agama yang dibuat-buat, diada-adakan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan bid'ah. Bid'ah di sini baik itu dalam masalah akidah, masalah prinsip, prinsip masalah dakwah, masalah ibadah dalam segala perkara agama. Karenanya agama tidak mengenal yang namanya bid'ah. Meninggalkan bid'ah dengan segala bentuk modelnya, segala bentuk jenisnya, dengan sikap-sikap yang membimbing, kita dapati terhadap mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya kita didahului dengan keterangan at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal ittida'u bihim wa tarkul bid'ah. Wa tarku al-bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Saudara hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bentuk kompromi. Tidak ada bentuk afidiyah. Bentuk perasaan terhadap bid'ah. Terhadap bid'ah dan kepada penyeluk kebid'ahan. Karena itu semua tentunya datangnya dari setan. Kalau kita sampai membenarkan kebid'ahan sampai dengan bentuk perasaan tidak tega sehingga menerima yang namanya kebid'ahan atau meridhoi yang namanya kebid'ahan, maka ketahuilah kita sudah ditunggangi oleh setan. Fa innal bid'ata ahabbu ila syaitan ila al-maksiyah. Karena bid'ah sebagaimana kata Sufyan Ibnu Na'am, Ibnu Uyainah dan yang lainnya para ulama, bid'ah itu lebih disedangi oleh iblis, oleh syaitan daripada maksiat. Dengan bid'ah kalian celaka. Jangankan yang besarnya, yang kecilnya kalian celaka. Dengan bid'ah kalian akan celaka. Kita ingat lagi keterangan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam Syarh Sunnah. Begitu baiknya beliau menerangkan dan begitu baiknya beliau memberikan bimbingan sebagaimana maknanya. Ketika seorang sudah melakukan satu amalan bid'ah walaupun kecil, itu nantinya dan itu berarti dia meninggalkan satu amalan sunnah. Kenapa? Iblis lebih senang daripada iblis lebih senang kepada bid'ah daripada maksiat. Karena dengan perbuatan bid'ah kita nantinya meninggalkan sunnah. Meninggalkan sunnah. Dan ketika meninggalkan sunnah, sering meninggalkan sunnah, akhirnya kita meninggalkan agama Allah, dan iblis dalam hal ini telah berhasil menarik kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadilah masalah al-bid'ah wal-ahwa. Kita tidak boleh kompromi. Tidak boleh kita main perasaan. Lihat mereka para sahabat memberikan contoh yang baik kepada kita. Bagaimana sikap mereka terhadap bid'ah dan hawa nafsu? Karena mereka tahu bid'ah dan hawa nafsu ini sesat, menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab wa tarkul bid'ah. Tentunya bid'ah tidak datang begitu saja ada penyeru-penyerunya. Bid'ah tidak datang begitu saja ada yang menyerukan kepadanya. Maka demikian pula terhadap penyerunya. Kalau kita meninggalkan bid'ah, wajib bagi kita meninggalkan bid'ah. Demikian kepada penyerunya. Penyerunya juga demikian. Wajib untuk kita tinggalkan, kita jauhi, kita peringatkan umat terhadap penyeru kebid'ahan ini. itu dari kecemburuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Karena menghidupkan bid'ah mematikan agama Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan sunnah, menghidupkan agama Allah, mematikan bid'ah. Hanya dua. Tidak ada yang ketiga. Hanya dua, tidak ada yang ketiga. Tidak ada sunnah setengah, bid'ah setengah, tidak ada. Yang ada, kamu berjalan di atas sunnah dan meninggalkan bid'ah, atau kamu berjalan di atas bid'ah dan meninggalkan apa? Sunnah. Hanya itu pilihan. Itulah yang kita dapati. Para ulama kita dahulu, qadiman, wa haditsan, dan hari ini, dan tentunya nantinya ke depan, para pembawa agama Allah dari kalangan ulama meninggalkan bid'ah, meninggalkan bid'ah, meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan penyeru kebid'ahan, meninggalkan penyeru hawa nafsu. Kalaupun mungkin yang menyerukan kepada kebid'ahan dan hawa nafsu itu adalah bapak kita sendiri. Bapak kita sendiri, orang tua kita sendiri. Bukan karena orang tua lantas kita mengecualikannya. Bukan karena orang tua lantas kita mengecualikannya. Tidak. Kalaupun dia orang tua kita, kalau itu memang, kalau itu terjadi, tapi mudah-mudahan tidak terjadi tentunya. Tentunya pula, kalau bapak kita, orang tua kita, mesti kita tinggalkan karena bid'ah yang dia lakukan dan penyeruannya terhadap bid'ah, maka tentunya pula yang lainnya dari selain orang tua kita yang sangat dekat hubungan darahnya dengan kita, maka tentunya pula yang lainnya lebih aula untuk kita tinggalkan. Ada hubungan apa kita dengan dia sehingga kita berat untuk meninggalkannya dalam perbuatan bid'ah yang dia lakukan, dalam seruan bid'ah yang dia lakukan, dalam perbuatan hawa nafsu yang dia serukan, dalam amalan hawa nafsu yang dia amalkan. Ada keberatan apa kita dengannya? Manusia, para imam memuji al-imam Ali ibn Abdillah al-Madini rahimahullahu ta'ala. Kenapa mereka memuji? Karena Ali ibn Abdillah al-Madini, Ali ibn Abdillah al-Madini gurunya Imam Bukhari. Imam Bukhari membesarkan keberadaan al-imam Ali ibn Abdillah al-Madini. Dan al-imam Ali ibn Abdillah al-Madini dari al-imamu jarhu wa ta'dil. Al-imamu jarhu wa ta'dil. Pembicaraannya terhadap para rawi dipegangi oleh para ulama, dijadikan barometer oleh para ulama. Kenapa beliau mendapat pujian selain dengan apa yang Allah telah berikan kepada beliau dari keimamahan tadi dan keilmuan beliau, yaitu beliau berbuat adil dengan seadil-adilnya sampai kepada ayahnya sendiri. Kita telah dengarkan beliau Imam Jarhu wa Ta'dil, ayahnya juga dari perawi hadis, tapi beliau tidak segan-segan mengatakan bahwa ayah saya dhaif sehingga riwayatnya tidak bisa diterima. Riwayatnya, riwayat dhaifah. Lihat, ya kalau Imam Ali ibn al-Madini, Ali ibn Abdillah al-Madini mau mengatakan tidak benar, mumpung beliau sebagai Imam Jarhu Ta'dil, manusia kenal, keberadaan beliau ditinggikan, diangkat di hadapan para ulama pada waktu itu, beliau boleh mengatakan ayah saya dari kalangan Asyikah, dan manusia akan memegangnya. Tapi ini agama Allah, ini berkaitan dengan agama Allah. Dari bentuk keadilan, bentuk insaf, berkata yang benar, maka bapaknya pun dikatakan lemah. Itu pujian terhadap Ali ibnu Abdullah al-Madini. Ini sekedar riwayatnya lemah, yang tentunya ini jauh daripada perbuatan apa? Perbuatan bid'ah. Karena rawi yang lemah berkaitan dengan bab riwayat, tapi masalah bid'ah berkaitan dengan inti agama. Artinya, kalau seandainya itu perbuatan bid'ah, lebih-lebih lagi mereka akan mengatakan, atau Imam Ali bin Abdullah al-Madini akan mengatakan, ini adalah ahli bid'ah, perlu ditinggalkan, mubtadi dan seterusnya. Dari yang dikatakan do'if, namanya rawi do'if, kalau ada nanti yang menguatkan, bisa apa? Hadisnya bisa naik derajatnya. Itu dalam ilmu mustalah. Riwayat bid'ah, pelaku bid'ah, atau mengambil ilmu di sisi ahli bid'ah, ini adalah perkara manhajiyah, prinsip dalam agama. Hingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, contohilah beliau tidak kompromi terhadap yang namanya kebatilan, kebid'ahan, hawa nafsu. Wallahu a'lam bissawab. Dan mereka para ulama, a'immah, demikian. Siapapun dia, ketika menyerukan kepada kebid'ahan, melakukan kebid'ahan, amalan bid'ah, menyerukan kepada ahwa, mengamalkan amalan hawa nafsu, maka dari amanah agama terhadapmu, tanggung jawab agama kepadamu untuk meninggalkannya. Untuk meninggalkannya. Kamu atau kita sekalian lebih memilih Allah subhanahu wa ta'ala dan agamanya daripada mereka hamba-hamba Allah yang mempermainkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita salah dalam memilih, kita lebih memilih mereka, maka kita akan bersama dengan mereka. Kita akan bersama dengan mereka. Wa tarkul bid'ah. Ini dari pokok agama kita. Pokok prinsip. Dari prinsip agama kita. Pokok agama kita. Dan ini perlu kita tekankan. Karena subhanallah, fitnah pengkaburan manhaj yang telah berlangsung dari dulu dan dihadapi oleh para ulama, dan hari ini pula akhirnya dengan penyeru-penyeru kepada kebid'ahan, masuk kebarisan mereka ahlul haq untuk mengajak mereka melakukan kebid'ahan dan hawa nafsu. Hilang sudah prinsip. Kabur sudah prinsip. Tidak langsung begitu saja. Tapi pertama mereka masuk menggaet para duatnya. Duatnya dijejeli dulu dengan pemikiran bid'ah dan hawa nafsu. Setelah duatnya nerima atau menerima, baru apa-apa pengikutnya, atba'nya, madu'unya. Karena mudah kalau sudah lewat da'inya. Beda halnya kalau datang langsung penyeru kebid'ahan, penyeru hawa nafsu di tengah kalian. Akan dibuka pengajian oleh da'i bulan, imam bulan misalnya. Dia dari kalangan sururiyah kudbiyah. Kalian hadir atau enggak? Tidak bakal, wah sururiyah kudbiyah, kata orang Surabaya. Kabur. Tapi kalau yang dipasang Ustaz bulan, apalagi ada labelnya faqih dalam bidang hadis, faqih dalam bidang fikih, ahlinya usul fikih, ustaznya dalam bidang hadis, masya Allah yang hadir ini, wah, kita hadir di situ bagaikan bagaimana, walaupun dia sendiri tidak paham bahasanya, dia tidak mengerti, bagaimana kamu hadir di majlis itu, masya Allah hebat, apa yang kamu dapat, ya hebat aja. Pokoknya bahasanya itu ruwet, tapi masya Allah, masya Allah, dijeli dengan demikian, hadir, terlebih lagi ditekankan oleh si pembicara, bolehnya bermanhaj, bolehnya bermanhaj, muwazana, bolehnya bermanhaj, mutalawin dan seterusnya. Ya, namanya yang berbicara ustaz dan tokoh yang ditokohkan, maka kalian akan terbawa. Kalian akan terbawa. Makanya jauh-jauh hari para ulama menyerukan tarkul bid'ah. Bid'ah bukan berarti bid'ahnya tok, tapi juga penyerunya. Para ulama ahli sunnah selamat karena meninggalkan mereka ahlul bid'ah wal ahwa. Dan ada di antara mereka yang di antara ahlul ilmi, di antara ahlul ilmi tidak selamat karena mendekati ahlul bid'ah wal ahwa. Mungkin telah kalian dengarkan satu contoh di antaranya kisah Abu Dzar Al-Harawi. Ma'ruf cerita ini di kalangan para thullabul ilmi. Abu Dzar Al-Harawi merupakan salah seorang perawi Sahih Bukhari. Dari jalan Imam Abu Dzar Al-Harawi ini Sahih Bukhari diriwayatkan. Dulunya dia berpikiran sunnah. Dia berjalan di atas sunnah. Tapi karena berteman dengan Abu Bakar Al-Baqillani, tokoh Mu'tazilah Asy'ariyah, maka dia kemudian menjadi penyeru Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Demikian tertipu dengan perkataan Imam Ad-Darqutni bahwa Abu Bakar Al-Baqillani ini adalah imam. Padahal Al-Imam Ad-Darqutni dikenal juga imam, dikenal juga dari tokoh, dari ulama, dari ahlus sunnah. Tapi tertipu karena melihat Baqillani sebagaimana Baqillani. Baqillani masya Allah dalam ilmu katanya usul, dalam ilmu usul bahr. Maka melihat hal ini Abu Dzar Al-Harawi mendatangi Al-Baqillani. Dan akhirnya Al-Harawi, Abu Dzar Al-Harawi masuk ke dalam bid'ah Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Lihat bagaimana bentuk pergaulan dengan ahlul bid'ah. Akhirnya meninggalkan as-sunnah. Ada yang mau menyamakan dirinya dengan Abu Dzar Al-Harawi? Saya selevel dengan Abu Dzar Al-Harawi, Ustaz. Masya Allah. Selevel pun kamu tidak selamat. Apalagi tidak. Maaf, tidak selevel. Selevel pun kamu tidak selamat kalau dengan ahlul bidah. Ada yang selevel dengan Imam Malik, ada yang selevel dengan Rabi'ah, guru Imam Malik, ada yang selevel dengan Imam Ahmad, ada yang lainnya dari para ulama yang menjauhi ahlul bid'ah. Tidak ada yang selevel. Lantas kenapa kita merasa jago, merasa hebat mendekati ahlul bid'ah wal ahwa? Siapa kita yang miskin? Bukankah pokok prinsip ahlus sunnah tarkul bid'ah dan konsekuensi tarkul bid'ah? Tarku ahli bid'ah. Bukan kan yang diperintahkan tinggalkan kebid'ahan saja. Iya, ini satu perkataan. Ini perkataan Imam Ahmad. Ada nas di sana untuk menyuruh meninggalkan apa? Ahlul bid'ah. Ada di sana perkataan menyeru untuk meninggalkan ahlul bid'ah. Masya Allah, ini kitab usul sunnah sudah dikaji oleh Ustaz Fulan. Sudah dikaji. Masa dia lupa ini? Dan dia tidak mengerti penerangan seperti ini. Inilah yang kita katakan tadi. Ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk jago-jagoan. Kalau untuk jago-jagoan agama ini, jangan beragama. Ilmu untuk diamalkan. Ilmu menghasilkan ketakwaan, menghasilkan khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk jago-jagoan. Membaca kitab ini selesai, membaca ini selesai, semuanya selesai. Bagaimana realita bentuk amalnya? Nol. Tarkul bid'ah. Meninggalkan kebid'ahan, wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dan saya yakin kita kalau mengkaji dengan sebenar-benarnya pengkajian terhadap apa yang kita kaji dari kitab-kitab para ulama kita, insyaallah kita akan mendapatkan basirah, pandangan yang benar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya kalau kita mengkaji kitab para ulama dengan maksud dan tujuan lain. Kita tidak akan mendapatkan basirah. Yang kita dapatkan fata morgana. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Wa tarkul bid'ah. Qala rahimallahu ta'ala wa kullu bid'ah fahiya dalalah. Wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa wa tarkul mira' wal jidal wal khusumat fid din. Dan meninggalkan perdebatan dan duduk-duduk bermajlis, berteman, bertengkrama bersama ashabul ahwa, pelaku hawa nafsu, penyeru kepada hawa nafsu. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sehingga tadi keterangan kita tarkul bid'ah ditekankan di sini. Juga meninggalkan perdebatan bersama mereka dan duduk-duduk bersama mereka. Ini pokok agama kita. Nanti antum ditanya, kok antum kok dengan ahlul ahwa kok kaku sekali sih? Kok antum dengan ahlul ahwa tidak mau senyum-senyum dan kalimat-kalimat yang sejenis? Antum juga tidak mau diajak berdialog dengan ahlul ahwa. Kalau ini yang mengatakan sejenis kita baru penuntut ilmu, mungkin kita masih mengatakan ya nantilah kita dapatkan keterangan yang benar. Tapi kalau ini yang mengatakan dai, ya subhanallah, Allah lupakan dia dengan agamanya. Di sini dikatakan usulus sunnah indana, bukan inda Imam Ahmad faqat, bukan di sisi Imam Ahmad saja, tapi inda ahli sunnah. Apa usul sunnah itu? Di antaranya disebutkan darful khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa, ma'a ashabil ahwa. Diriwayatkan al-Imam Malik rahimahullahu taala, Malik ibnu Anas, Imam Daril Hijrah, min a'immati ahli sunnah wal jamaah, min a'immatil arba'ah, fuqaha'ul arba'ah. Pernah didatangi oleh ahlul ahwa. Kata ahlul ahwa ini, Imam Malik, saya mau mendiskusikan dengan Anda satu dan beberapa permasalahan agama. Imam Malik paham orang ini adalah ahlul ahwa. Ngerti, ini adalah ahlul ahwa. Maka kata Imam Malik, walhamdulillah ana ala sabatin min din. Saya alhamdulillah Allah kafahkan saya dengan agama saya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada saya percaya dan yakin terhadap agama ini. Sabatin min din, ala yakin min din, saya di atas keyakinan terhadap agamaku, tidak ragu, tidak bimbang. Adapun Anda orang yang ragu terhadap agama, adapun Anda orang yang ragu terhadap agama, maka kata Imam Malik, fadhhab ila man huwa syaqqin aw syaqqun mislaka. Kama qala, ataupun semakna dengan itu perkataan Al-Imam Malik. Maka pergilah engkau cari orang yang ragu seperti engkau, ajak diskusi, diajak debat dia terhadap apa yang engkau inginkan. Subhanallah, Imam Malik kira-kira ada permasalahan agama yang naam ini di atas keimamahan Imam Malik. Imam kira-kira ada permasalahan yang perlu ditanyakan kepadanya, lantas beliau tidak tahu. Tentunya sebagai imam dia akan menjawab dengan pengetahuan ilmu yang ada padanya. Tapi karena yang bertanya ini adalah siapa? Ahlul ahwa. Pertama menginginkan diskusi, atau dengan kata lain debat. Kedua, nanti dengan itu akan terjadi duduk-duduk bersama tentunya. Mujalasah ahlul ahwa. Yang ini akan membawa fitnah tersendiri. Yang semuanya fitnah. Tidak dibenarkan oleh agama. Maka beliau mengusir ahlul ahwa tersebut. Imam di atas puncak ilmunya pada waktu itu. Imam. Bukan dikatakan beliau memiliki semua ilmu. Tidak ada yang memiliki semua ilmu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagai imam, ilmunya masya Allah di atas puncak ilmu sebagai manusia pada waktu itu. Sebagai imam pada waktu itu. Banyak orang datang belajar kepadanya. Diajarkan agama. Imam Syafi'i belajar kepadanya. Diajarkan muwatta kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tapi melihat yang datang ini adalah siapa? Ahlul ahwa. Beliau pun lantas mengusirnya. pergi saja. Kamu ke sana, cari orang yang ragu sepertimu, aja dia berdebat. Adapun saya, alhamdulillah, di atas kepastian terhadap agama saya. Saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita kembali kepada kita, al-yawm. Apakah ada di antara kita yang sama dengan Imam Malik? Kembali kita. Ada yang sama. Ada yang imamnya seperti Imam Malik. Tidak ada. Lantas kenapa kita berani menerima ahlul ahwa berdiskusi, berdiskusi atau bahkan berdebat, yang pada akhirnya kita duduk bersama-sama mujalasah? Apakah kita lebih bertakwa, lebih berilmu, lebih berhati-hati daripada Imam Malik? Kita bisa mengetahui jawabannya. Kita bisa mengetahui jawabannya. Sehingga saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, lihatlah para salaf kita. Inilah yang dibawakan, dinukilkan oleh Imam Ahmad dalam bentuk kalimat tarkul khusumat wa tarku al-julus ma'a ashabil ahwa. Ya tentunya julus di sini bentuknya umum. Ya julus untuk duduk bersama, ngobrol-ngobrol atau berdiskusi agama. Dan bahkan sampai apa? Memperdebatkan agama. Kalaupun kita tahu agama ini dengan benar dan kita tahu ini adalah bid'ah, yang kita mengerti bahwa dia bukanlah orang yang mau menerima kebenaran, semata-mata memperdebatkan agama merupakan jalannya, hobinya. Dia mencari celah dan kesempatan agar supaya bid'ah yang ada padanya diterima oleh manusia. Maka tentunya kita dalam hal ini mengambil sikap yang benar. Para ulama kita as-salafus saleh meninggalkan orang seperti itu. Bahkan di kandangnya seperti Imam Malik, tidak segan-segan mengusir dan didahului para a'imah yang lain, para ulama yang lain, banyak azar dari mereka meninggalkan ahlul ahwa. Sampai dinukilkan dari mereka, saya bertetangga dengan hewan lebih baik daripada bertetangga dengan jabat ahlul bidah wal ahwa. Dinukilkan dari mereka, saya bertetangga dengan ahlul kitab lebih baik daripada bertetangga dengan mereka. Karena dengan ahlul kitab jelas dan pasti apa? Kesesatannya. Kalau mereka dengan apa yang samar dan tersamarkan lantas memenuhi hati kita, akhirnya kita mengikuti mereka, waliyahubillah, nasallah salamat wal afiyah. Apalagi duduk-duduk minum kopi, duduk-duduk makan bersama, ada acara apa lagi, duduk-duduk pertemuan bersama, kamu merasa aman? Derajatmu seperti siapa? Rahimallah imra'a arafa qadra nafsihi. Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tinggalkan mereka, itu adalah keselamatan bagimu. Kamu jangan mikirkan orang selamat, pikirkan dulu dirimu selamat atau enggak. Jangan kamu pikirkan orang selamat, dirimu hancur. Itu adalah prinsip yang salah. Jangan kamu terbawa dengan prinsip seperti lilin memberikan penerangan, lantas lilinnya hancur. Kamu jangan mengikuti prinsip yang seperti ini. Kamu memberikan penerang, kamu selamat, bukan hancur. Hidayah Allah mahal. Dan setelah hidayah tidak akan susah, atau nantinya tidak mungkin lagi kita mendapatkan hidayah Allah. Nasarullah salamata wal afiyah. Jangan kita pertaruhkan hidayah Allah. Tinggalkan mereka ahlul bidah wal ahwa. Ini usul sunnah. Usul sunnah inda ahli sunnah. Tidak ada bentuk kompromi, tidak ada bentuk diskusi bersama mereka. Mereka kan masih ahli sunnah juga, pelajari kitab-kitab sunnah juga. Itu tandanya kamu tertipu. Itu tandanya kamu tertipu. Menyeru kepada kebid'ahan di negeri Saudi Arabia. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kesarjanaan dalam bidang ilmu agama yang masya Allah nilainya mumtaz, bagus, tapi menyeru kepada kebid'ahan. Para ulama Ahlussunnah di sana mengatakan hizbi, mengatakan bid'ah. Dalam keadaan mereka belajar di sisi penyuruh kepada kebid'ahan, belajar di sisi ulama ahli sunnah. Coba kita sebutkan satu persatu sekedar mimba di murojaah. Lama kita tidak murojaah manhaj. Kita murojaah dulu sebentar. Nah, dulu di zaman awal-awal dakwah salafiyah, dan insyaallah orang-orang yang dahulu mengikuti awal-awal dakwah salafiyah paham. Mengenal yang namanya Dr. Fahd Ibn Salman Ibn Fahd Al-Auda. Mengenal yang namanya Dr. Aid Al-Qarn. Mengenal namanya Dr. Sabar Al-Hawali. Mengenal namanya Dr. Nasir Umar. Dan seterusnya berbagai label doktor dan nama-namanya tersebut. Dan juga mengenal Abdurrahman Abdul Khalid. Abdurrahman Abdul Khalid dan yang lainnya. Mereka belajar di sisi ulama ahli sunnah. Mereka belajar akidah. Mereka belajar apa? Belajar ulum sunnah di sisi ulama ahli sunnah. Dan mereka juga mengajarkan. Ada yang mengajarkan bulughul maram, ada yang mengajarkan akidah tahawiyah, ada yang mengajarkan kitab tauhid dan seterusnya. Tapi kenapa para ulama di sana mengatakan, kan mereka juga tidak mengatakan. Para ulama di sana tidak mengatakan, mereka juga kan mengajarkan kitab-kitab sunnah. Al-Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala dari ulama, salah seorang ulama yang ada di sana, dan ma'ruf perkataan beliau memperingatkan umat terhadap siapa? Salman dan orang-orang yang disebutkan tadi. Para ulama sebelum beliau sampai dengan fatwa Syekh Abdul Aziz Ibn Baz atas isyarat dan bimbingan Syekh Abdul Aziz Ibn Baz pada waktu itu sebagai mufti am, mufti umum di negeri Saudi Arabia, menyuruh pemerintah untuk menangkap mereka, Salman dan yang lainnya, karena sudah mengarah kepada pemberontakan. Tangkap. Tidak ada yang mengatakan jangan, mereka kan juga masya Allah orang-orang yang mengajarkan kitab sunnah. Banyak manusia yang mengikutinya dengan pengajaran kitab sunnah. Satu bentuk gambaran Salman Al-Auda di Masjid Riyadh. Itu kalau ngajar di Masjid Riyadh, masjid penuh. Penuh. Tapi kalau Syekh Abdul Aziz Ibn Baz mengajar, menurut penyaksian mata, tidak seperti itu. Beberapa orang halaqah Tapi kalau ini Al-Salman Auda penuh, bukan berarti saya menubat lebih apa? Lebih sedikit ilmunya. Salman lebih banyak ilmunya, tidak. Tapi menunjukkan bahwa Salman ini ada atba', ada yang mengikutinya, yang pemuda-pemuda dilandasi dengan kesemangatan aja. Kenapa mereka para ulama tidak mengatakan, atau kenapa mereka para ulama tidak mengatakan jangan? Ini juga penyeru kepada sunnah. Ini juga mengajarkan kepada kita sunnah. Sebagaimana ada duat di Indonesia mengatakan mereka juga akan belajar kitab-kitab akidah, menirukan kepada kitab-kitab akidah. Luar biasa. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kenapa perkataan ini muncul? Karena adanya sikap kompromi, adanya sifat afidiyah, atau bahkan waliyahubillah, adanya sifat dan maksud serta tujuan yang jelek dalam hati orang tersebut untuk membingungkan para pemuda salafiyin, membingungkan mad'u, membingungkan umat, yang pada akhirnya mereka mengikuti ahlul bidah wal ahwa. Nas'alullah salama wal afiyah. Jadi hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, barakallahu fikum, min usulis sunnah inda ahli sunnah meninggalkan khusumat, meninggalkan duduk-duduk bersama ahlul bidai wal ahwa. Mungkin ada di antara kita mengatakan, tapi kan mereka bukan sebagaimana ahlul bidah yang kita ketahui ahlul bidah. Maka jawabannya, semakin terkaburkannya kebid'ahan, semakin terkaburkannya kesesatan, itu lebih berbahaya dari apa yang jelas. Kita melihat ada da'i-da'i yang menyuruh kepada manhaj Az'ariyah, manhaj Maturidiyah di negeri kita ini. Tapi mereka masya Allah dengan pakaian ketakwaan salafiyah, dengan pakaian salafiyah, mengajarkan kitab-kitab salafiyah, tapi diselingi dengan mereka syubhat yang merancukan dan meragukan terhadap akidah dan prinsip, terhadap agama Allah. Ini lebih berbahaya daripada yang dengan jelas-jelas mengajak kepada apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah tersebut. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan al-bid'ah, na'am bid'ah, atau yang namanya kesesatan, itu lebih berbahaya ketika tersamarkan, lebih berbahaya daripada apa yang jelas-jelas kebid'ahannya. Hingga kata beliau, Asy'ariyah lebih berbahaya dari apa yang menampakkan kebid'ahannya. Karena Asy'ariyah pada waktu itu mengaku sebagai apa? Ahlu sunnah. Kalau di zaman kita ini, ngaku salafi. Itu lebih berbahaya. Terlebih lagi, dia bersama dengan kita, di tengah-tengah kita, ngaku, masyarakat doanya salafi, ngajarkan pemikiran yang sesat dan menyesatkan, meragukan sebab pemuda, meragukan naam salafiyin. Ini lebih berbahaya daripada yang mengatakan dengan bid'ah, dengan terang-terangan. Karena ini akan menjangkiti, meracuni salafiyin. Nas'alullah salamata wal afiyah. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karenanya, pegangi baik-baik apa yang datang dari keterangan Imam Ahmad tadi, meninggalkan perdebatan dan meninggalkan duduk-duduk bersama ahlul bidah wal ahwa. Para duat yang kita ketahui pada hari ini menjadi musibah terhadap dakwah salafiyah di negeri kita karena bermudah-mudahan duduk-duduk dengan ahlul bidah wal ahwa. Bermudah-mudahan bercengkrama dengan hizbiyun. Sehingga pada akhirnya kita lihat apa yang terjadi. Maka al-hadar, al-hadar. Hati-hatilah kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan beliau melanjutkan wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din. Hati-hatilah kita. Atau hendaknya kita meninggalkan perdebatan, pertentangan, mempersengketakan, mempermasalahkan perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang seperti ini adalah sifat yang melampaui batas. Sifat yang melampaui batas. Kenapa demikian saudaraku hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Agama Allah Subhanahu wa taala datang seperti matahari yang terang menyinari permukaan alam semesta ini. Jelas, gamblang, tidak ada keraguan, tidak ada ketersamaran terhadapnya sedikit pun. Lantas kenapa kita memperdebatkannya? Kenapa kita memperdebatkannya? Yahudi, mereka pada akhirnya menyimpang dari pengikutan terhadap Musa alaihissalam dulunya karena mempertentangkan, mempermasalahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Memberatkan diri mereka, akhirnya mereka diberatkan. Dan akhirnya mereka keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Bagi kita untuk sekedar menerima apa yang datang dari agama Allah, tidak perlu kita pertentangkan, tidak perlu kita perdebatkan. Memperdebatkan apa yang datang dari agama Allah, itu hanya kita dapati sebagaimana tadi disebutkan, mereka Yahudi dan orang-orang yang sejalan dan bersama dengan mereka. Seperti apa yang dilakukan oleh para zanadiqah, para zindiq, segala masalah agama dipermasalahkan dengan mereka, diperdebatkan dengan mereka. Dalam keadaan agama Allah jelas, terang. Sehingga saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita mendengarkan dan menerima. Bagi kita mendengarkan dan menerima. Kalau ada yang datang di antara mereka dengan permasalahan yang sudah jelas, ingin mendebat kita, ingin mempermasalahkan kepada kita agama Allah, maka sebagaimana tadi kita telah dengarkan, ahlul bid'ah wal ahwa yang mesti kita tinggalkan dengan keinginan mereka yang jelek, yang batil dan akan memudaratkan kita, demikian pula mereka. Beda halnya kalau dalam masalah-masalah ilmiah yang dilapangkan untuk mendiskusikannya, dilapangkan oleh agama untuk mendiskusikannya, ini terjadi di antara para ulama qadiman dahulu dalam masalah-masalah ilmiah istihadiyah, dilapangkan. Dan dalam memberi keterangan kepada mereka yang memang belum jelas, memang belum jelas ingin mendapatkan keterangan yang benar, maka para ulama menerangkan kepada mereka, menjelaskan kepada mereka, karena orang yang datang ingin mendapatkan keterangan yang benar, ingin menerima kebenaran. Kalaupun mungkin dia bertanya, karena dulu saya sendiri mendapatkan, ada orang barat Nasrani tentunya, awalnya dia Nasrani, tapi kemudian dia bingung dengan Nasraniahnya, dia bingung, dan akhirnya dia berkelana, bepergian dari satu negeri ke negeri yang lainnya mencari kebenaran katanya. Dan ketemu, kebetulan ketemu dengan saya, dan dia mengatakan demikian. Orang ini orang bingung. Lantas dengan diterjemahkan dengan seorang ikhwah, dia mengatakan, kenapa kok Islam demikian kokoh menerima agamanya? Saya lihat kalian kaum muslimin kok demikian yakin terhadap agamanya, sementara berbeda dengan yang lainnya. Ya kita terangkan dengan penerangan yang benar, ini Nasron atau dia orang yang sudah bingung dengan agamanya, bahwa di dalam Islam ini Allah menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjaga agamanya, kita terangkan dengan keterangan. Sehingga pada waktu itu, yang nampak bagi kita di hadapan kita, dia menerima kebenaran, lantas dia pergi. Dia pergi. Kalaupun dia bertanya, tapi bukankah juga yang lainnya di dalam kita mereka Allah diterangkan demikian dan demikian, tapi mereka kok merasa ragu, dan kenapa kok bisa dipastikan bahwa itu dari agama Allah sementara mereka tidak bisa memastikannya, karena di agama Nasrani Injil itu diragukan, perlu adanya perubahan-perubahan dan seterusnya oleh sebagian mereka. Di Islam tidak ada pembaruan terhadap apa? Al-Quran. Maka kita terangkan bahwa agama ini walhamdulillah dijaga oleh Allah dengan didatangkannya mereka para ulama, dan agama ini na'am dari generasi ke generasi diwariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan mereka para pembawa agama yang umana, yang amanah dan seterusnya, sebagaimana keterangan kita terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita. Maka yang zahir dari kita ketika kita melihat orang ini, dia menerima walaupun dia mungkin memberikan argumen demikian dan demikian. Artinya ada orang yang seperti itu. Kalau orang yang seperti ini, maka dia dibimbing. Tapi kalau orang yang memang betul-betul mujadil dan ketahuan dia adalah orang yang menginginkan kesesatan, hawa nafsu dan yang lainnya dari agama Allah, orang yang ghulu, melampaui batas terhadap agama Allah, orang yang seperti ini ditinggalkan. Orang yang seperti ini ditinggalkan. Kenapa kita mengurusi orang yang tidak jelas keinginannya, bahkan rusak keinginannya? Terlebih lagi qulubuna dha'ifah. Hati kita ini lemah. Jangan mengatakan hati kita ini kuat, hati kita ini lemah. Dan bisa saja dia membawakan syubhat kepada kita dengan berbagai macam syubhat, dan akhirnya kita tertipu. Tertipu waliyahubillah, mengikuti dia akhirnya. Atau paling tidak membenarkan apa yang ada padanya. Maka usulut sunnah indana, kata Imam Ahmad, meninggalkan yang seperti ini. Al-khusumat, al-mirah, wal-idal, siddin. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga bukanlah gambarannya seorang salafi petantang petenteng, tantang sana, tantang sini. Itu bukan gambarannya seorang salafi. Bukanlah seorang pencari kebenaran, dia menantang semua orang, menantang semua orang. Bukan. Tapi dia menawarkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Pernah ada seorang di negeri kita ini, karena dia merasa jagoan terhadap agama ini, dia tantang majelis ulama, dia tantang ini, dia tantang itu. Dia mengatakan kita siap buka-buka kitab dan terus. Dia ngaku dalam. Maka ketahuilah, ini bukan tindak tanduk dan bukan dari sikap seorang salafi. Bahkan dia tantang di radio. Disebutkan namanya radio hang. Kalau di komputer hang. Nah. Bukan. Saya menantang. Lah, namanya radio kan semuanya dengar. Kenapa enggak sekalian saya mubahala? Saya menantang mubahala. Nas'alullah salamata wal afiyah. Agama Islam ini dengan menawarkan, mendakwakan, bukan petantang petenteng. Nantang sana, nantang sini. Yang seperti ini tidak diajarkan. Laisa min usul sunnah indana. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Sehingga hadirin saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, mungkin kita cukupkan keterangan kita tadi pada malam hari ini. Saya mohon maaf karena telah memanjangkan majlis. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau di sana ada beberapa pertanyaan mungkin kita bisa jawab. Tapi kalau tidak ada, alhamdulillah kita selesaikan, kita tutup. Walhamdulillahirabbil alamin. Tentunya hal ini dilihat dari sisi maslahat dan mudarat dari toplan itu sendiri. Artinya, kalau dia bermudarat terhadap pemakainya, maka suatu yang bermudarat dilarang. Labor wala diror. Sekarang toplan itu bermudarat atau enggak? Kalau sisi maslahat tentu kita sudah tahu bahwa ada maslahatnya, ya. Pak lens kan pengganti apa kacamata, ya. Tapi sekarang ada enggak mudharatnya? Karena kapan didapati mudharat yang menimpa pada si pemakai, maka terlarang tentunya. Jangan dia karena maslahat akhirnya dia bermudharat. Itu kembali kepada pengetahuan terhadap masalah kofdan ini sendiri secara rinci dan detail. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin secara globalnya. Saya sendiri tidak tahu dari si kemudharatan kofdan itu, makanya saya jawab, makanya kita mendengarkan jawaban tadi secara umum. Kalau seandainya mempunyai mudharat maka terlarang. Karena para ulama terhadap lipstick yang dipakai oleh wanita itu untuk memerahkan bibirnya, mereka berfatwa kalau seandainya alat nikab lipstick ini bermudarat bagi bibir sang pemakai atau orang yang memakai, wajah orang yang memakai, maka dilarang, terlarang. Demikian, yang tentunya mudaratnya akan dirasakan oleh si pemakainya. Yang tidak memakainya mendapatkan mudarat, atau mungkin juga kita mendapatkan mudarat, tapi yang pertama kali si pemakainya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Skip. Nah. Yang jelas, perbuatan zalim terlarang. Baik itu kepada muslim, baik itu kepada kafir. Perbuatan zalim terlarang. Inni haramtu zulma ala nafsi fala tadzalamu. Dalam firman Allah dalam hadis qudsi, saya mengharamkan kezaliman pada diri saya, kata Allah, maka jangan kalian saling menzalimi. Kezaliman terlarang baik itu sama muslim atau kepada orang kafir, karena Islam tidak mengajarkan kita boleh berbuat zalim kepada orang kafir. Contoh misalnya harta orang kafir, boleh enggak kita curi? Enggak boleh. Mencurinya zalim. Mencurinya apa? Zalim. Beda halnya kalau peperangan. Dia memerangi kita, kita melawan. Akhirnya terjadi peperangan, maka hartanya kita ambil, karena itu adalah harta ghanimah. Itu bukan zalim, karena ditetapkan oleh syariat. Tapi tidak ada peperangan, kita mengatakan harta orang kafir halal karena orang kafir. Sampai orang khawarij mengatakan harta orang kafir hari ini, orang-orang kafir yang ada di negeri ini atau di negeri kaum muslimin, sampai harta kaum muslimin, karena tidak mengikuti mereka. Mereka berpandangan itu kafir. Hartanya halal untuk diambil, karena itu adalah harta fe. Harta fe itu harta yang didapatkan tanpa peperangan. Nah, ini zalim. Zalim. Karena itu bukan harta fe. Mereka tidak memerangi kita. Mereka masuk dalam wilayah kaum muslimin dengan jaminan pemerintah kaum muslimin. Maka tidak boleh kita mencuri atau mengambil harta mereka dengan dalih tadi apa, fe atau yang lainnya. Tidak boleh kita membolimi. Tidak boleh kita membolimi. Tentunya ketika kita membolimi dengan tanpa alasan yang dapat dibenarkan, namanya perbuatan zalim akan dituntut nanti. Cuma bukan berarti orang yang dizalimi kalau dia kafir, dia dapat apa? Dia dapat pahala lantas dimasukkan ke dalam surga. Tidak, orang kafir ya khalidina fiha abadan, kekal abadi di dalam neraka. Tapi zalim terlarang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Betul. Ahlul maksiat, apakah dia dalam kategori termasuk ahlul awal? Di sini dilihat ahlul maksiatnya. Kalau dia awamunat melakukan maksiat, dia tidak menyerukan kepada maksiat, dia pelaku maksiat, dia melakukan maksiat. Naam, maka tentunya dia bukan dari ahlul ahwa. Ahlul ahwa itu yang menyerukan kepada hawa nafsu, mengajak kepada hawa nafsunya dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi dalam apa-apa yang menyimpang dan apa-apa yang diada-adakan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau ahlul maksiat bukan berarti dibenarkan. Ahlul maksiat juga kita tinggalkan kalau dia melakukan apa? Maksiatnya. Jangan, dia kan bukan ahlul ahwa. Dia ahlul maksiat. Iya, ahlul maksiat juga ditinggalkan. Contohnya Rasulullah menyuruh meninggalkan pelaku-pelaku maksiat sehingga kita tidak terjangkiti dengan perbuatan maksiatnya dan akhirnya melakukan maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Dan gitu. Saya sudah dijawab di majalah syariah. Nah, ulama khilaf tentang khitan untuk wanita, ulama khilaf, wallahu a'lam bishawab. Saya sendiri berpegang bahwa hukum khitan untuk wanita ala istihbab disunnahkan. Tapi jelas khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya sampaikan. Nah, barakallahu fikum. Saya kira cukup. Barakallahu fik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.